wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fayama sarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-221 dalam kitab aslinya bab yang ke-252. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man intasara man dolamah. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab orang yang membela diri dari orang yang mendoliminya. Bahwasanya membela diri karena kita terdolimi, ini perkara yang dibolehkan dalam syariat, namun harus sesuai dengan koridor tuntunan syariah dalam hal ini, sebagaimana telah kita kaji bersama di awal-awal hadis dalam kitab ini, bahwasanya dua orang yang saling cela mencela, maka yang menanggung dosanya adalah orang yang memulai celaan, selama al-madlum yang didolimi, yang dicela di dalam membalas atau membela diri tidak melampaui batas. Dibawakan dalam bab ini hadis yang ke-435 atau 558 dalam kitab aslinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laha dunaki fantasiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan pada Aisyah, menyampaikan padanya, dunaki fantasiri, maka belalah dirimu, membela diri dari orang yang mendolimi kita itu perkara yang dibolehkan dengan dasar hadis ini. Hadis ini merupakan potongan atau bagian dari hadis yang panjang yang diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana yang disebutkan dalam Musnadul Imam Ahmad, datang dari riwayat Urwah Ibnu Az-Zubair rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma 'alimtu hatta dakhalat 'alayya Zainab bi ghairi ibnin wa hiya ghadba thumma qalat ya Rasulullah hasbuk ila qalabat laka bunyatu Abi Bakar duru'aytaiha thumma aqbalat 'alayya fa'aratu anha hatta qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dunaki fantasiri faqbaltu 'alayha hatta ra'aytuha wa qad yabisa riquha fi fiha ma tarudu 'alayya shay'an fara'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatahallalu wajhuhu. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bahwasanya hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad Ini merupakan bagian dari hadis panjang dengan lafaz yang lainnya. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari riwayat Urwah Ibnu Az-Zubair rahimahullahu taala, beliau bercerita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan, aku enggak mengetahui masalah yang terjadi karena kecemburuan para istri Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Aisyah, hingga masuk menemuiku Zainab dengan tanpa izin dalam keadaan dia marah. Kemudian dia menyatakan, wahai Rasulullah, cukup bagi Anda ketika putri Abu Bakar ini membalikkan kedua lengannya. Kemudian dikatakan oleh Aisyah, setelah itu Zainab menghadap pada diriku menyampaikan kemarahannya pada Aisyah. Fa'aradtu anha, kata Aisyah, aku pun berpaling darinya, tidak menanggapinya. Hingga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, dunaki fantasiri, bilalah dirimu wahai Aisyah. Maka aku pun menghadap ke arah Zainab, hingga aku melihatnya telah kering ludah dalam mulutnya, sudah banyak hamba menyampaikan unak-unaknya, kejengkelannya pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma tarudu alayya syai'an, namun dia tidak bisa membantahku atau membalasku sedikit pun. Maka aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam terlihat ceria wajahnya. Maka dalam kisah ini terdapat satu faedah bahwasanya apabila kita dicela oleh seseorang, maka kita punya hak dalam syariat untuk membela diri, membantah segala tuduhan yang mungkin ditujukan pada kita sementara hal itu tidak ada pada kita. Maka kita punya hak untuk membela diri dalam perkara yang demikian itu, yang kita sampaikan hujjah berdasarkan hadis ini. Juga dijelaskan secara lebih rinci pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-436 atau 559 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat arsala aswajun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Fatimah ila nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasta'dana wan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi mirtiha fa'adhina laha fadakhalat faqalat inna aswajaka arsalnani yas'alnakal adla fi binti Abi Quhafah qal ay bunyatu alasti tuhibbina ma'uhibbu qalat bala qal fa'ahibbi hadihi faqamat faharajat fahaddasat hunna faqulna ma aghnaiti anna syai'a farji'i ilaihi qalat wallahi la ukallimuhu fiha abada farasalna zainaba zawjan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasta'danat fa'azina laha faqalat lahu dhalik wa waqa'at hiya zainabu tasubbuni fatafiktu anduru hal ya'danu liyan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam azal hatta araftu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakrahu an antasir fawaqa'tu bi zainaba falam ansab an asfantuha ghalabah fatabassama rasulullah alaihi salatu wasallam summa qal amma innaha ibnatu abi bakrin. Disebutkan dalam hadis ini dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan para istri Nabi pernah mengutus Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu taala anha untuk menghadap pada ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di rumah Aisyah, Fatimah dia minta izin untuk masuk dalam keadaan Nabi waktu itu sedang bersama Aisyah dalam selimutnya, sedang berbaring di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah pun mengizinkan putrinya, maka masuklah Fatimah. Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya istri-istri Anda mereka telah mengutusku. Mereka meminta keadilan pada Anda wahai Rasulullah tentang putri Abi Quhafah, tentang putri Abu Bakar, maksudnya Aisyah. Jadi disebutkan bahwasanya para istri Nabi itu sangat cemburu kepada Aisyah. Mereka merasa Rasulullah lebih mencintai Aisyah dibanding dengan yang lainnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ai bunyatu, wahai putriku. Bukankah kamu mencintai apa yang aku cintai?" Maka Fatimah menyatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'ahibbi hadhihi." Kalau begitu cintailah wanita ini. Karena Rasulullah mencintai Aisyah, maka cintailah wanita ini. Tanpa bertanya lebih jauh lagi, kenapa wahai Rasulullah kok begini, padahal para istri Anda itu protes demikian dan demikian, langsung bangkit dan keluar. Kemudian menyampaikan apa yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam pada mereka, para istri Nabi alaihi salatu wasallam. Maka mereka menyatakan pada Fatimah, ma agnaiti anna sayyan farji ilaihi. Jawabanmu itu tidak memuaskan kami sama sekali, kata para istri Nabi. Kembalilah kamu menghadap Nabi, sampaikan unek-unek kami padanya. Maka Fatimah menyatakan, demi Allah, aku enggak akan membicarakan masalah tersebut pada Nabi selama-lamanya setelah itu. Artinya enggak mau kalau disuruh mengadukan tentang permasalahan Aisyah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka akhirnya mereka, para istri-istri Nabi, mengutus Zainab. Zainab bintu Jahsy radhiyallahu ta'ala anha. Istri salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Zainab pun berangkat. Dan Zainab dikenal, beliau itu adalah di antara istri Nabi yang memiliki kedudukan hampir sama dengan Aisyah. Maka memang dipilih Zainab yang maju. Maka Zainab minta izin, Rasul pun mengizinkannya. Maka Zainab menyampaikan unek-unek tersebut pada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan dia ganti apa, mencelaku, kata Aisyah. Waqa'at fiyya, dia mulai mencelaku. Zainab tasubbuni, Zainab apa, mencelaku. Disebutkan dalam hadis tadi, sampai istilahnya kering ludahnya, artinya sudah kedonggolannya dengan Aisyah sudah disampaikan tuntas sudah. Maka aku pun menunggu, kata Aisyah, apakah kira-kira Nabi alaihi salatu wasalam mengizinkanku untuk membalasnya. Maka aku terus diam menanti hingga aku mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak membenci kalau seandainya aku membela diri. Perhatikan Nabi bagaimana wajahnya, ini kecerdikan Aisyah dan juga adab dan etika yang mulia pada diri Aisyah. Enggak langsung bersikap meskipun dirinya merasa terdolimi karena dicela. Maka begitu melihat ada sinyal dari Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan untuk membela diri, waqa'tu bi Zainab, aku pun membalas mencelanya, mencela Zainab. Falam ansab, artinya tidak berapa lama, dalam waktu sebentar saja aku sudah patahkan hujah-hujahnya Zainab. Maka Rasulullah tersenyum sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengatakan, "Amma innaha ibnatu Abi Bakar." Memang begini, apa putrinya Abu Bakar itu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab Fadailus Sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagai manusia biasa, maka dalam hadis ini disebutkan para istri Nabi ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha juga memiliki rasa cemburu, dan itu bukan aib bagi mereka, perkara yang tabiat yang wajar, sifat manusiawi. Maka itu bukan sebuah aib atau sikap kurang dari mereka, karena kebaikan mereka yang sangat besar, jasa-jasa mereka yang sangat besar, sehingga hal ini enggak perlu diungkit-ungkit sebagai sebuah kesalahan. Ini bukan sebuah kesalahan, perkara yang manusiawi. Di antara mereka ada kecemburuan, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah tidak menikahi dari istri-istri beliau yang gadis kecuali hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka disebutkan memang istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam itu ada dua kubu, ada dua kelompok. Kelompoknya Aisyah dengan beberapa istri yang lainnya, kemudian kelompoknya Zainab dengan beberapa istri yang lainnya. Ini mereka merasa karena Rasulullah lebih mencintai Aisyah, dongkol, mengutus putri Nabi alaihi salatu wasalam untuk menyampaikan unek-unek mereka selama ini, menuntut keadilan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Rasulullah jelas manusia yang paling adil dalam hal pemberian nafkah, dalam hal yang lainnya adil, adapun dalam hal cinta ini enggak apa disalahkan. Kalau seorang, misalnya seorang suami punya istri lebih dari satu, kemudian lebih mencintai yang satunya dari yang lainnya dalam hal cinta, karena enggak ada kesanggupan untuk adil dalam hal ini, karena itu juga perkara yang manusiawi. Maka bagi para wanita ini mohon untuk dimaklumi dalam perkara ini, karena perkara yang sifatnya manusiawi ya, hal yang demikian itu. Di antara kemuliaan dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab Fadailus Sahabah tentang kisah kecemburuan para istri Nabi alaihi salatu wasalam terhadap madu-madu mereka. Ini bukan sebagai bentuk aib, tapi justru menunjukkan keutamaan mereka. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat yang lainnya, kecemburuan di antara mereka itu tidak membuat istri-istri Nabi itu saling berbuat zalim satu dengan yang lainnya, tidak. Tadi disebutkan bahwasanya Zainab radhiyallahu taala anha ini pesaing Aisyah yang paling apa terdepan, karena disebutkan dalam sebuah asar dalam kisah yang hampir sama itu disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Zainab itu kanat tusammini minhuna fil manzilah inda Rasulillah. Jadi Zainab ini di antara istri Nabi itu yang menyaingi Aisyah dari sisi kedudukan di sisi Rasul alaihi salatu wasalam. Meskipun disebutkan dalam redaksi kisah tersebut Zainab itu istilahnya mencela Aisyah, ibaratnya sampai basah liurnya. Namun dalam satu riwayat disebutkan Aisyah, lam aram ra'atan qattu khairan fid din min Zainab wa atqa lillah wa asdaq hadithan wa awsam lirrahimi wa a'zam sadaqatan wa sadda ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqu bihi wa taqarrabu bihi ila Allah taala. Ma ada sawratan min hiddah hanat biha tusri'u minha fai'ah. Aku enggak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik dalam urusan agama dibanding dengan Zainab. Padahal ini pesaingnya kan, artinya dalam hal kecemburuan itu Zainab yang paling berani tadi, istilahnya melabrak. Maka disebutkan, kata Aisyah, aku enggak melihat seorang wanita, tentu di kalangan para istri Nabi, yang lebih baik dalam perkara agamanya dibanding dengan Zainab. Yang lebih bertakwa kepada Allah, yang lebih jujur ucapannya, yang lebih suka menyambung silaturahmi, yang paling gemar, paling besar sedekahnya. Padahal Aisyah juga istri Nabi yang sangat gemar bersedekah. Bahkan enggak menunggu terkumpul banyak harta di rumahnya, langsung disedekahkan oleh Aisyah. Bahkan dipuji oleh Aisyah, wa asadda ibtidalani nafsiha fil amr. Zainab ini adalah wanita yang paling sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga hasilnya dibuat untuk bersedekah dan untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah disebutkan sekian banyak kebaikannya, disebutkan satu di antara kekurangannya, ma ada sawratan min hiddah. Meskipun demikian, selain dari sisi kekurangan, Zainab bin Jahash ini memiliki sifat ini apa, sawrah min hiddah, artinya temperamen, artinya mudah marah gitu. Namun demikian, kanat biha tusri minha fai'ah, meskipun emosional, namun kalau marah itu, kalau orang Jawa bilang apa ya, istilahnya cuma marah seketika gitu. Setelah itu ya sudah apa, tusri minha fai'ah, artinya mudah kembali lagi. Ini cuma melampiaskan marahnya seketika itu. Beda dengan orang yang ada kan tabiat orang yang marahnya itu enggak diluapkan, tapi kalau sudah kecentok itu berbulan-bulan ditahan. Nah, ini malah kurang bagus. Zainab enggak, marah sudah langsung sampaikan, tes. Sudah selesai sudah. Demikian apa Zainab radhiyallahu taala anha. Demikian juga Zainab ketika terjadi ujian berat pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang hadis su'if, tentang kisah dusta Aisyah dituduh apa berzina. Maka di antara para istri beliau yang pertama kali dimintai pendapatnya tentang Aisyah oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah Zainab. Disampaikan kepada Rasulullah, ma'alimti aura'aiti, apa yang kamu ketahui tentang Aisyah, apa yang selama ini kamu lihat tentang Aisyah. Padahal tadi ya, kecemburuannya pada Aisyah itu luar biasa. Coba kalau orang sekarang, sudah kayak gitu, kenapa Anda bertahan kan wahai Rasulullah? Kan gitu kesempatan kan? Gitu. Tidak. Belum menyatakan, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma'alimtu illa khairan. Wahai Rasulullah, aku itu senantiasa menjaga pendengaranku, aku senantiasa menjaga penglihatanku. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui pada diri Aisyah itu kecuali kebaikan saja yang ada. Padahal kan tadi sudah apa, pas apa lagi cemburu tadi, langsung datang dilabrak sudah. Tapi ketika dalam kondisi Aisyah itu ada ujian berat, Rasulullah itu minta saran pada apa istrinya Zainab, apa yang kamu ketahui, mungkin apa yang kamu lihat tentang Aisyah selama ini, barangkali aku tidak mengetahuinya. Maka Zainab menyatakan, aku ini senantiasa menjaga pandanganku, aku senantiasa menjaga pendengaranku. Maka demi Allah, aku enggak pernah mengetahui pada diri Aisyah, dari apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar, itu kecuali kebaikan. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya kecemburuan itu hal yang tabiat yang ada pada wanita, terutama wanita yang dimadu. Maka hal yang biasa itu. Antum ya jangan takut poligami. Perkara yang biasa itu, hal yang biasa. nanti Ustaz Ahmad manas-manasi ikhwan nanti dilabrak yang dibalik tembok nanti. Jadi ini memang kisahnya demikian. Jadi apa al-ghirah, kecemburuan itu hal yang biasa. Juga sifat yang semacam ini ada pada diri Nabi, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka memberikan contoh yang terbaik bagi umat ini, terkhusus bagi para wanita. Meskipun bara kecemburuan itu bergejolak dalam hati-hati kalian, maka teladani istri Nabi tadi. Jangan sampai apa berbuat zalim. Justru di sini diuji kesabaran kita untuk menggapai kemuliaan yang lebih besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau bukan karena adanya faedah ilmiah, tentu kita enggak perlu membaca kisah ini. Karena terkait dengan kan kisah tadi, Abu Zainab disebutkan mencela Aisyah, enggak perlu disebutkan. Tapi karena ada faedah ilmu, dan ini ada teladan bagi umat ini, ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang harus diteladani oleh umat ini, maka kita kaji, kita pelajari, kita ambil faedahnya, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan disitulah tempatnya keberkahan ketika seorang itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka diantara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya membela diri itu hal yang dibolehkan. Misalnya kita dicela oleh seseorang yang mana hal itu enggak ada pada kita, kemudian kita bantah dia, kita balas dia selama tidak melampaui batas, maka yang demikian itu tidak mengapa. Bahkan kalau ada dua orang yang saling cela-mencela, maka tergantung apa yang diucapkan oleh keduanya. Yang menanggung dosanya yang memulai, selama yang membalas itu tidak melampaui batas. Selama tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas, maka yang membalas juga ikut mendapatkan dosanya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua riwayat yang agung dan mulia ini, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada kita semua dari kisah mulia kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari istilahnya liku-liku kehidupan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, terdapat kebahagiaan bagi orang yang memang benar-benar mau meneladaninya. Jadi terkadang kebahagiaan itu gak harus terwujud dalam kehidupan yang misalnya berkeluarga, kemudian seorang suami memiliki istri lebih dari satu, harus terlihat rukun terus. Itu gak harus demikian. Enggak harus demikian. Keluarga Nabi adalah keluarga yang paling bahagia, paling harmonis. Ternyata ada kan sisi-sisi kisah-kisah yang demikian disampaikan oleh para ulama dalam kitab hadis-hadis mereka. Dan di situ terdapat kebahagiaan hal yang sifatnya manusiawi. Coba kalau seandainya wanita enggak boleh cemburu gitu. Enggak boleh marah. Apa enggak malah nanti menyebabkan banyak penyakit pada dirinya misalnya. Mau disampaikan oh ini dalam syariat enggak boleh, ini enggak boleh. Ini menimbulkan penyakit malah. Ini ternyata ya memang itu perkara yang manusiawi, boleh asal tidak melampaui batas, asal sesuai dengan etika dalam syariat. Asal sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Asal diiringi dengan kesabaran. Asal dibimbing dengan ilmu. Itu perkara yang apa boleh. Bahkan di situ letak kebahagiaan hidup. Nah, ibaratnya kalau sayur ya ada asinnya, ada pedesnya. Kalau hambar gitu ya, apa kurang terasa apa nikmatnya. Misalnya antum ya, misalnya antum safar misalnya, perjalanan jauh, kewangan nih sama keluarga, sama anak, sama istri. Yang satunya pulang karena banyak uang, naik tiket cuma 1 jam. Sudah video callan sama keluarganya. Coba sampai rumah, kebahagiaannya ya bahagia, tapi kan mungkin biasa karena sudah. Yang satunya bisanya naik bis sampai Tanjung Perak, kemudian beli tiket kapal masih ditunda 3 hari. Di kapal, wah, mah kena ombak. Ketemu anak istrinya, coba. Kebahagiaannya lebih tinggi yang mana kira-kira? Yang satunya lewat perjuangan keras, kemudian ketemu. Ya beda tentu. Ya demikian. Apa? Kehidupannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.